diriku. Hai, hai, hai. Jantung berdebar, kaki gemetar. Bila kau pandang, diam-diam mesra. Menggoda selalu. Ho, ho, ho. Membuatku malu. Hai, hai, hai. Diam-diam mesra.